Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Baheula paris panjapa ayeuna borok jeung kusta. Baheula di lingkung gunung ayeuna heurin kutang tuma. Soal renjul jeung bolong mah geus tong aneh. Apan ari ngomen teh pantara disakaliguskeun kawas teu ngarti wae. Lamun disakaliguskeun ngomeanana alus, pemborong teh moal boga cengcelengan keur taun hareup. Pan eta teh kitu cenah, lamun jalan kanalna 5 cm, anu datang teh ngontrol teh ningali 5 cm weh oh, dirojok 5 cm. Padahal kan ditu mah tinggal 2 cm. Heeh, dah begitu beres nyolok langsung kepeulan. Oh, sakitu tah kajadian teh. Terus poek sayat ayeuna mah geul ayeuna mah jalan teh poek geul lamun teu penting teh bawa mobil teh ngatog maksud naha teu penerangan jalan umum ngan Asia Afrika we nu hurung teh paraga meureun nya Jalan Merdeka tah bangsa ka dieu geus komo Jalan Soekarno Hatta alah geus pembatas jalan mah teu ka deuleuh terus naon deui nya ayeuna teh banjir teh banjir asal hujan seutik we jalan teh langsung banjir. Terus mobil anu sok ayeuna bordak ka mobil dari repek teh geus ya begitu kadinya mah lain ginding ngerebek tah langsung geus poek teh. Terus da kumaha teh nya ngararomeanana siga kitu geura jadi ai pengusaha mah meureun nya cenah meureun kontraktor cenah ieu mah lain fitnah ieu mah meureun pikiran teh ngan duit jeung duit we hungkunya kang tau we jeung kang tau heuh aya naon deui cenah meureun eta tapi ari masalah macet mah angger macet mah geus teu aneh atuh da tiba heula oge macet tah rek teu macet kumaha coba dileuwih panjang heuh leuwih panjang teh eta 05 naon we eta geus eta nagogna teh di dinya nagog di dinya tengah jalan lain tengah jalan dina stopan urang kadang-kadang sok pikir mun ningali dirinya eta teh heuh polisi mah aya dirinya justru rek nanyakeun ieu teh eta teh supirna anu nekat wanian heuh atawa polisina nu eueuh ka wani leutik buri naon kuat udud kersa maksudna teh supir ka polisi ah fitnah sia sok ngomongkeun ngambek ketipu polda ka dewek ngambekna lain ka maneh ya mah ngira-ngira euy Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Gering nang tunggalang layung, panas tiris humarurung. Baheula lautan api, ayeuna lautan naon? Lautan unta. Alah eta kamari main euy di leuwih gajah eta kamari. Tanah longsor nyeret runtah ninggang kampung nu maot lain saeutik. Salah saha eta coba jeung Mang Usep. Salah saha Bang Yon? Petugas naon? Petugas tukang sampah. Hapunten kajantenan di leuwih gajah mah. Ieu mah musibah. Sakali deui saur Pak. Sakali deui saur pajabat dangukeun. Musibah. Padahal eta teh kudu nama dipikir. Bener kumaha carana mecen runtah nu bener di belah mana dikelola kumaha nya kitu nya banyak. Lain kok seutik maut musibah. Katong ieu musibah. Si Abah kapan duitna kacopetan musibah. Geus bukunya wajah sakurilingna copet dompet di tembong-tembong. Mun bisa mah nya euy mecen runtah teh tepatna nu bener. Pikiran heula tah jadi prioritas nu kareu teh nya daripada ngamikiran heula moal sagala rupa. Tarek mecen runtah ka mana kitu kan. Pan urang teh ayeuna namahan mall teh berarti runtah bakal namahan deui. Namahan hotel runtah pasti namahan deui. Ai tempat meujeun runtah teu dipikiran. Ulah nepi ka kajadian si Galawi Gajah kamari. Lain batur rungku sep. Dulur aing geu nu maot teh. Karunya dulur-dulur. Sing tambah we nya mudah-mudahan pamarentah urang daek ngingetan tah kumaha ngelola runtah, meujeun runtah nu bener. Ulah narik iuran sampah we terus. Jeung ditatah henteu. Heuh. Tapi memang teu bisa sorangannya, urang teh kudu babarengan meureun sep kudu rereongan. Kieu merentah. Wali kota jeung warga kota niatna kudu sarua gawe rampak babarengan hayang bebenah ngomean.